Anda mau bertanya terkait berapa umur anak santri, terkhusus banat yang masih diperbolehkan naik ojek yang disediakan beberapa ikhwah, karena fenomena ini sudah terjadi di beberapa tempat. Ya kalau bisa orang tuanya lah yang mengantarkan ya. Apa hikmahnya orang tua yang antar jemput anaknya sendiri kalau dia mampu? Ya, ya kalau tidak mampu ya itu tadi dididik di rumah. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tumbuhnya ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Tumbuhnya ikatan emosional antara seorang ayah dengan anaknya. Melalui apa? Melalui antar jemput itu tadi. Ya, melalui antar jemput tadi. Ya. Sehingga apa? Sehingga apalagi kalau ketika menjemput, ayahnya menjemput anaknya, kemudian ada interaksi, ada obrolan ringan, ayahnya bertanya, tadi kamu belajar apa nak di sekolah, tadi kamu belajar apa nak di pondok, misalnya. Itu kan interaksi, komunikasi yang ringan, tetapi itu sangat berarti, sangat besar artinya bagi menumbuhkan kebiasaan berkomunikasi antara orang tua dengan anak. Kesalahan orang tua adalah mendekat ke anak ketika anak itu bermasalah. Nah, ini kan repot. Ketika anak itu bermasalah, baru orang tuanya dekat. Mendekat, nanya, berusaha untuk mengarahkan, dan seterusnya. Ini yang berbahaya. Ya, itu juga bagus, tapi terlambat. Deteksi dininya itu terlambat. Ya, berbeda ketika orang tua memang setiap hari bisa berkomunikasi dengan anak. Anak juga bisa ya, menyampaikan keluh kesahnya kepada orang tuanya. Itu akan baik untuk pertumbuhan jiwa anak. Untuk pertumbuhan komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, itu diantara hikmah ya, apa namanya, orang tua yang mengantar jemput anaknya. Selain itu tentunya pahala. Ya, kita sebagai orang tua ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena keikhlasan kita ya, doa kita ya, maka ya, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan untuk anak kita itu akan menjadi sesuatu yang ya, baik di kemudian hari, terutama untuk anak-anak kita ya, pahala jerih payah kita mengantarkan orang yang menuntut ilmu ya, ilmu syar'i. Ya, jadi kita jangan malah, ah malas nih ngantar jemput. Justru bersemangat. Ya, justru bersemangat. Kenapa? Mudah-mudahan ini salah satu ya, dari ya, usaha kita memudahkan orang lain untuk bisa menuntut ilmu. Ya, terlebih orang lain itu adalah anak kita sendiri. Darah daging kita. Ya. Maka kita tentu harus lebih besar lagi semangatnya karena menyangkut masalah anak kita. Kita berharap apa yang kita usahakan mendapatkan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan membalas setiap tetes bahan bakar yang ya apa namanya sehingga menjadi sebab kendaraan kita melaju. Allah memberikan pahala dari setiap tetes keringat, ya, dari setiap batuk kita karena ya, kena angin misalnya, karena antar jemput dan seterusnya, kena hujan dan seterusnya. Maka kalau kita lakukan itu dengan penuh kesabaran, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas segenap kebaikan kita sebagai orang tua, karena itu adalah kewajiban kita. Allah akan balas dengan jannah, dengan surga. Ya, dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ya, amin. Jadi, ya, usahakanlah orang tua yang mengantarkan, antar jemput anak-anak. Waktunya bagaimana? Ya diatur. ya, waktunya diatur. Apakah disyariatkan melepas alas kaki ketika masuk pekuburan? Ya, ada hadisnya. Jadi masuk ke pekuburan, alas kaki dilepas. Itulah bagaimana Islam itu. Islam itu demikian tinggi nilai budaya, nilai peradabannya di dalam Islam. Yang diajarkan Islam sungguh tinggi nilai budaya dan nilai peradabannya. Ya. Ya. Tidak ada pada ajaran-ajaran agama lain seperti Islam. Ya. Nah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menduduki la tajlisu alaiha, ya. Jangan kalian duduki di atas kubur. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap hadis ini menunjukkan betapa orang yang hidup itu ihtiram, memberikan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia sekalipun. Ya. Terlebih itu adalah kuburannya seorang muslim, pekuburan kaum muslimin. Ya. Maka Nabi SAW melarang seseorang duduk di atas kuburan. Ya. Apa maknanya? Ini adalah makna bagaimana Islam menghormati, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia sekalipun, ya, tetap dihormati. Maka Rasul SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la tajlisu alaiha. Maka janganlah kalian, ya, duduk, ya, di atas pekuburan. Nah, ini menunjukkan penghormatan, termasuk diantaranya, ya, syariat, ya, memberikan tuntunan kepada kita ketika masuk ke pekuburan, ya, melepas alas kaki kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.